على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أبا وجه الاستدلال الآيات دي. Mu'ad Wahyudi Aina Dahulu Membuat Dahulu ada orang membuat Mas Ukasyah Zain Barakallahu fiik. Hasanta. Naam. Abdullah Agung. Naam. Bukan. Sudah pindah. Berikutnya. Hadis ratat tabi'anna sanan man kana qablakum. Apa wajah silalnya? Akan akan ada Pas. Teh. Abdurrahman Agung. Akan ada dari umat ini. Akan ada dari umat ini yang pas saya Ya'qub Barakallahu fiik. Santa. Hadis yang terakhir yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awsan. Apa wajah sidalnya Salman Fauzan Al-Hajj. Aina Salman? Aina? Tidak terlihat? Atau fil hammam? Taib Muhammad Alam فوزا. أين؟ من محمد علم؟ Tidak ada juga Muhammad Alam. Pada kemana ini? Zain Al-Muttaqi. Mana Zain? Kok tidak ada semua ini? Pada eh? Bagian parkir. Masya Allah. Muhammad Mibdo, Muhammad Milado, sakit, masya Allah, syafahullah. Muhammad Rizki Abrori. Oh, udah. Abdullah Jundi. Udah. Saya. Yusuf Joto. Ini wajah istidlal yang paling pendek. Hadis ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada sesembahan berhala. Kok tidak ada? Malah tidak ada gimana? Dari hadisnya saja mudah sekali kalau antum paham makna hadisnya. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awsan. Dari situ antum bisa langsung menyimpulkan. Kalau antum paham arti hadisnya, hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa akan akan ada umat. Barakallahu fiik. Baik, majelis. 1 2 3 4 5. Ada usul? Kamar mandi antum bersih? Bersih atau tidak? Spit tank pernah disedot enggak? Pernah atau belum? Belum. Biasanya kalau nyedot gimana caranya? Pakai ember? Enggak lah. Pakai apa biasanya nyedot? Gimana? Apa? Pakai mobil? Oh, manggil dari luar ya? Kalau kami di Tunas Ilmu, santri yang nyedot. Iya. Dari santri untuk santri. Santri yang nyedot. Apain manggil? Tapi berarti di sini masih mending. Ngapain ya? Kamar mandi. Ada yang lain yang jarang tersentuh mana? Tangga asrama. Oh ya. Oke, antum ada berlima, antum bagi tugas sebagian tangga asrama. Kalau kami di Tunas Ilmu, tangga asrama itu disemprot pakai air, digosok. Jadi bukan sekedar dilap, tapi semprot pakai air, digosok sampai bersih betul. Cuman itu memilih waktu ketika orang tidak banyak naik turun. Kalau saat orang banyak naik turun, nanti gak maksimal bersihnya. Jadi tolong antum berlima bagi tugas sebagian di tangga asrama dibersihin. Kemudian tempat makan juga dipel bersih. Ya, kalau sering buat makan biasanya banyak minyak di situ. Ya, sehingga tidak cukup hanya sekedar disiram pakai air, tapi digosok. Faham tum? Faham tum? Fadalu ijlisu. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai murojaah. Sekarang kita akan berpindah ke bab berikutnya, yaitu bab 23. Halaman berapa? 367. Iqra. Naam. Qala al-muallif rahimahullah babu ma jaa'a fi as-sihri. Bab pembahasan tentang sihir. Pembahasan tentang apa? Sihir. Pertanyaannya, apakah pembahasan tentang sihir ada kaitannya dengan kitab tauhid? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Di mana letak kaitannya? Karena sihir termasuk kesyirikan. Dan kesyirikan adalah kebalikan dari tauhid. Loh, sihir emang syiriknya di mana? Di mana letak syiriknya sihir? Bahwa para tukang sihir itu tidak akan bisa menjalankan sihirnya kecuali ketika mereka dibantu oleh setan. Dan setan tidak akan mau membantu tukang sihir kecuali ketika tukang sihir itu melakukan kesyirikan. Kita ulangi. Kenapa sihir itu syirik? Jawab. Karena tukang sihir tidak akan bisa melakukan aktivitasnya kecuali dengan bantuan setan. Dan setan tidak akan membantu tukang sihir kecuali jika tukang sihir itu melakukan kesyirikan. Diulangi. Kenapa sihir merupakan kesyirikan? Jawab. Karena tukang sihir tidak akan bisa melakukan aktivitas sihirnya kecuali apabila dibantu oleh setan. Dan setan tidak akan membantu tukang sihir kecuali manakala tukang sihir tersebut melakukan kesyirikan. Makanya kan kadang-kadang kalau kita ngelihat, dengar tukang sihir itu pakai apa namanya itu yang kayak boneka, namanya apa? Jelangkung. Ya, yang kayak fodo atau apa gitu, boneka. Itu kan yang ditusuk-tusuk apanya? Bonekanya. Yang kesakitan orang. Dan orang itu bisa di luar kota, bisa di luar pulau. Tukang sihirnya misalnya di Sulawesi misalnya, ini cuma misal saja ya. Tukang sihirnya di Sulawesi, sedangkan yang kesakitan di mana? Di mana? Aceh, di Papua. Itu kan jauh sekali. Kok bisa boneka yang ditusuk-tusuk, kemudian yang kesakitan yang jauh berada ribuan kilometer jauh dari tukang sihir tersebut. Kalau ditusuk pas perutnya, maka yang kesakitan juga apanya? Perut. Kalau yang ditusuk pas kepalanya, yang sakit juga kepalanya. Bagaimana bisa melakukan itu kalau tidak dengan bantuan apa? Setan. Dan setan itu bantu gratis? Gratis? Baik banget kalau gratis. Tidak ada makan siang gratis. Ya. Setan itu akan membantu ketika tukang sihir itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan perbuatan yang paling parah yang dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Makanya semakin tukang sihir itu melakukan perbuatan kufur, maka setan akan semakin siap untuk membantu tukang sihir tersebut. Sehingga tukang sihir juga level-levelan. Apanya? Apanya? Kesaktiannya. Yeah. Semakin tinggi tingkat kekufuran yang dia lakukan, maka akan semakin sakti dia, dalam tanda kutip. Makanya pernah ada tukang sihir yang mengambil mushaf Al-Quran. Apa? Mushaf Al-Quran. Dua mushaf. Kemudian dia jadikan sebagai sandal. Ditaruh di mana? Di bawah kedua telapak kakinya. Kemudian ditusuk, dibikin tali. ketika di ronsen, ketika di ronsen atau dilakukan check up, kok nggak ada apa-apa, cuma terasa sakit begitu dilihat pakai ronsen, kok nggak ada di dalamnya ada apanya. Berbeda dengan sakit yang misalnya penyakit medis ya, karena na'udzubillah min dari tumor atau kanker, itu begitu dilakukan general check up ya, dilakukan apa, dimasukkan ke mesin itu apa namanya, CT scan, itu akan kelihatan. Lah ini enggak kelihatan, tapi sakitnya dahsyat luar biasa, bahkan bisa sampai mati. Korban itu bisa sampai mati. Ya. Nah ini sulit dibuktikan, makanya sihir itu sesuatu yang tersembunyi dan sulit untuk dideteksi. Inilah sihir, definisi sihir secara bahasa. Adapun secara istilah, qala Abu Muhammad. Nah, وقال أبو محمد المقدسي في الكافي السحر عزائم ورقى. Sihir itu adalah mantra-mantra. Sihir itu adalah mantra-mantra dan azimat-azimat. Biasanya orang mau nyihir itu bukan sekedar dia ngambil media kemudian ditusuk-tusuk, tapi dia juga sambil baca apa? Mantra. Mantra itu isinya apa? Mantra itu isinya apa? Mantra itu isinya sanjungan-sanjungan, pujian-pujian kepada setan. Setan juga suka dipuji, ya, nggak cuma manusia. Walaupun pujiannya pujian apa? Palsu. Setan pun suka dipuji. Makanya tukang sihir akan memuji setan itu sampai ke langit, puji-puji, kemudian dipanggil-panggil, diminta-minta. Kayak apa Ustaz bacanya? Saya nggak tahu, saya nggak pernah jadi tukang sihir. Ya. Mantra-mantra yang dibaca di situ akan ada nama-nama aneh, ya. Akan ada nama-nama aneh yang kemungkinan besar nama-nama itu adalah nama-nama setan. Dan di beberapa pesantren itu ada buku yang diajarkan, ya. Ada buku yang diajarkan mantra-mantranya, bahkan ada ijazahnya. Ada ijazahnya. Jadi kalau sudah khatam buku tersebut, bisa dapat ijazah, bisa menyantet, memelet. Tahu pelet? Tahu pelet? Apa? Makanan lele? Bukan. Pelet itu sihir pengasihan. Sihir pengasihan. Cinta ditolak, dukun bertindak, pelet. Jadi baca mantra-mantra, nanti bisa wanita itu bisa takluk. Dan antum gak usah cari-cari itu. Itu di beberapa pesantren dianggap itu termasuk kitab kuning, karena kertasnya apa? Kuning. Antum ini kitabnya kitab putih, antum ini. Bukan kitab kuning, ya, walaupun anak kitabnya kuning, karena itu fotokopian. Ya. Jadi di sebagian pesantren seperti itu, ada buku khusus untuk mempelajari itu. Saya tahu, tapi nggak pernah belajar, alhamdulillah. Ya, saat kami menyusun tesis tentang kesyirikan-kesyirikan di Indonesia, kami sempat melakukan studi. Ya, kami beli buku tersebut, ya. Kemudian kami lihat di dalam, memang betul di situ diajarin bagaimana cara menaklukkan hati seorang wanita, ya. bagaimana caranya bikin jimat, lengkap di situ. Ya, ada rumusnya, kapan bikinnya, apa yang harus dilakukan. Ya. Saya nggak perlu sebutkan judul bukunya, Mbok, nanti ada yang nyari. Ya. Gak usah. Antum cukup baca Qurratu Uyunil Muwahhidin, itu sudah cukup insya Allah. Ya. Itu lebih bermanfaat. Ya. Jadi bacaan-bacaan mantra-mantra yang dibaca oleh tukang sihir. Dan biasanya dalam melakukan sihirnya itu mereka menggunakan media. Menggunakan apa? Media. Medianya bisa tadi foto, ya tadi kayak apa namanya tadi? Boneka, bisa jadi medianya adalah tali. Tali yang diikat-ikat. Makanya dalam surat An-Nas apa? Al-Falaq ya. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa artinya? Dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir, an-naffatsati. Apa artinya? Yang menyebul-nyebulkan fil 'uqad. Dibuhul-buhul. Buhul itu apa? Buhul itu apa? Buhul itu adalah ikatan, simpul. Jadi misalnya ini tali, ini bukan praktek sihir ya. Ya, tali kemudian diapakan? Diikat. Ah, ini namanya apa? Ini namanya buhul. Uqad. Jamak atau mufrad? Muqad. Jamak atau mufrad? Jamak. Apa mufradnya? Mana ini belajar sorofnya? Apa? Uq. Uq. Uqdatun. Apa jamaknya? Jamaknya apa? Gak tahu kan? Kum. Uqad jamak dari apa? Uqdah. Jamak dari uqdah. Berarti buhul itu satu apa dua? Banyak buhulnya. Dan setiap dia membuat buhul, dia tarik sekenceng-kencengnya. Sambil dibacain mantra-mantra lalu disebulkan. Ya. Wah, berarti ini sudah bisa buat sihir. Oh enggak, wong ana enggak baca apa-apa. Ya. Kalau ada bacaan-bacaannya dan bacaan-bacaan itu mantra-mantra yang mengundang setan, maka orang yang tersihir itu akan sulit sihirnya untuk dilepas. Bisa dilepasnya bagaimana? Ketika buhul-buhul itu dilepas. Melepas buhul-buhulnya sambil membacakan muawwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan itulah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir sama seorang Yahudi. Media sihirnya itu diumpetin di tempat yang susah untuk dijangkau. Di mana? Di sebuah sumur tua. Diletakkan di dasar sumur tua itu, ditutupi batu besar. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yang terkenal pemberani gagah perkasa. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Beliau yang ditugasi untuk mengambil buhul tersebut, media tersebut. Kemudian sama Ali bin Abi Thalib dilepasi satu persatu sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Muawwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Begitu dilepas satu persatu, maka terlepaslah Nabi kita SAW dari sihir tadi. Ya, jadi tukang sihir itu akan membaca mantra-mantra menggunakan media, disebul-sebulkan. Itulah definisi si sihir. Wa minhu ma yu'athiru fil qulubi wal abdan. Di antara sihir itu ada yang mempengaruhi, ngefek kepada al abdan wal qulub. Al qulub qalb, ya, hati, al abdan fisik. Ya, masih ngantuk? Enggak, jelas. Sihir itu bisa mempengaruhi hati, jadi gelisah. Makanya kan ada orang, ya, ada orang yang selalu perasaannya gelisah, takut, ya. Tidur enggak bisa nyenyak. Selalu dihantui dengan perasaan-perasaan yang tidak tahu perasaan apa. Itu yu'athir fil qulub, ya. Gelisah, enggak tenang, ya. Perasaan sempit gitu. Dan itu biasanya dialami oleh orang-orang yang jarang zikir. Orang-orang yang jarang zikir. Makanya zikir itu sangat penting sekali. Apalagi azkaru as-sabah wal masa. Makanya jangan tinggalin. Jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan petang. Dikisahkan ada seorang ustadz. Ada seorang ustadz yang berjuang di sebuah daerah yang banyak tukang sihirnya. Yang banyak tukang sihir. Dia berjuang untuk menyebarkan tauhid, memerangi kesyirikan. Dan hampir setiap malam, selalu ada api. Bola api yang tertuju ke pesantren ustaz tersebut. Hampir setiap malam. Dan setiap api itu mendekat ke pesantren tersebut, apinya apa? Padam. Dan itu kejadian bertahun-tahun. Sampai lama-lama berkurang. Akhirnya gak ada lagi yang ngirim api. Karena selalu gagal. Ternyata ada di antara yang biasa ngirimi itu taubat. Ternyata itu adalah sihir yang dikirim untuk mencelakai ustaz tersebut. Dan selalu gagal. Mereka sampai berkumpul, ya, berkolaborasi. Ya, para dukun berkolaborasi, para tukang sihir untuk mencelakai ustaz dan gagal terus. Apa kuncinya? Apakah ustaz itu sati, mandraguna, otot kawat, balung? Mesti? Enggak. Ustaz itu selalu berzikir. Dan tahajudnya dahsyat. Kalau tahajud itu berjam-jam. Sehingga santri-santrinya ikut terbawa dengan ustaznya. Tahajud. Sampai ada tamu yang baru datang ke pondok itu dengar malam-malam pada tahajud, ikut tahajud. Dipikir tahajudnya ya paling 10 menit, 15 menit. Ternyata lama tahajudnya, sampai pingsan tamunya. Ya orang seperti ini ya susah sihir akan kena dia. Sihir itu kena sama siapa? Sama orang-orang yang subuhannya telat terus. Nah itu siap-siap. Santri kok subuhan telat, ya. Gak matching dengan label apanya? Santrinya. Santri itu subuhannya gak telat, tahajud, itu santri, ya. Paham dong? Paham dong? Fahimna ini beneran loh, ya. Baik. Beliau penulis membawakan berapa dalil ini? 1, 2, 3, 4, ya, 4 ini nanti sampai ke belakang ini sama. Intinya adalah hukuman buat tukang sihir. Berarti 4 dalil dibawakan oleh penulis. Baik, kita awali dengan dalil yang pertama. Nah, ikhra. Walaqad Nah, wa qaulullahi ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ini ayatnya aslinya panjang. Apa awalnya? Apa awalnya? Wattaba'u. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Terus sampai akhirnya ada wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa la bi'sa ma syaru bi anfusihim law kanu ya'lam. Apa artinya wa laqad 'alimu? Mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu. Siapa orang-orang yang pakai sihir? Laman ishtarahu, bahwa apa yang mereka lakukan, membayar tukang sihir untuk melakukan sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, akan mengakibatkan orang tersebut tidak mendapatkan jatah kenikmatan sedikit pun di akhirat. Orang-orang yang bermain sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat dia tidak akan dapat bagian kenikmatan di surga. Berarti tempatnya di mana? Tempatnya di neraka. Tidak berhak mendapatkan kenikmatan surga. Berarti perbuatan syirik, dosa biasa atau dosa besar? Dosa besar atau syirik? Syirik. Karena yang tidak mendapatkan jatah kenikmatan sama sekali di akhirat, tidak dapat jatah kenikmatan untuk mendapatkan kenikmatan surga, tidak dapat jatah sama sekali surga, itulah orang-orang yang tidak memiliki keimanan, yang melakukan kesyirikan. Kalau orang masih punya keimanan, walaupun dia melakukan dosa besar, dia masih ada kesempatan untuk menikmati apa? Surga. Tapi orang ini tidak dapat jatah sedikit pun. Malahu fil akhirati min khalaq. Khalaq artinya nasib. Tidak ada jatah kenikmatan sedikit pun. Berarti orang ini adalah orang yang melakukan kekufuran atau kesyirikan. Maka apa wajhul istidlalnya? Uktubu. Ayat ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa sihir adalah perbuatan kufur. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir adalah perbuatan kufur. Apa? Berangin. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir adalah perbuatan kufur. Dari mana antum simpulkan itu? Karena pelakunya tidak mendapatkan apa tadi? Jatah kenikmatan di surga sama sekali. Berarti dosa yang dia lakukan adalah bukan sembarang dosa, tapi dosa kekufuran. Baik. Kita pindah ke dalil berikutnya. Iqra wa qauluhu halaman 368. Naam. Wa qawluhu yu'minuna bil jibti wal taghut. Surat apa ini? Surat apa? An-Nisa ayat 51. Jadi al-muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu ciri khas beliau dalam buku ini, dalam kitab tauhid ini, adalah membawakan ayat berikut penafsirannya. Dan penafsirannya bukan penafsiran dari kantong beliau sendiri. Kalau orang menafsirkan ayat ngawur itu biasanya hasilnya juga ngawur. Ya. Contohnya belakangan ini orang yang melegalkan apa? Orang yang melegalkan zina. Di dalam disertasinya itu bawa ayat atau tidak? Bawa ayat Quran atau tidak? Bawa. Bawa ayat Al-Quran. Iya. Tapi yang jadi masalah apanya? Penafsirannya semaunya sendiri. Ya. Tidak pakai kaidah tafsir. Ya. Padahal segala sesuatu ada kaidahnya. Jadi bukan masalah dalilnya, tapi wajhul istidlalnya itu yang bermasalah. Sehingga ada dalil, mungkin saja loh sekarang ada orang enggak sholat dalilnya Quran loh. Apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Loh ngapain sholat? Sudah sholat kok celaka. Coba bayangkan orang enggak sholat dalilnya apa? Ayat Quran. Berarti yang bermasalah bukan ayatnya, tapi wajul istidlalnya, peletakan dalilnya yang bermasalah. Ngawur dalam meletakkan dalil, memahami dalil. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab nyontohkan kepada kita bagaimana seharusnya ayat Al-Quran ditafsirkan. Beliau bawakan penafsiran dari ayat yang lain, dari hadis Rasul SAW, dari perkataan sahabat tabi'in. Ya. Makanya kita butuh susah untuk dibantah. Kenapa? Karena isinya Al-Quran, hadis, penafsiran dari para sahabat, para tabi'in. Susah dibantah. Isinya cuma itu saja. Ya. Dan wajhul istidlalnya juga pas sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama, bukan apa yang dipahami oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya. Alhamdulillah kami sedang menyusun, mudah-mudahan Allah mudahkan sampai selesai. Ya. Wajhul istidlal yang diambil dari perkataan ulama salaf. Ya. Wajhul istidlal yang diambil dari perkataan ulama salaf dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini. Supaya mereka tahu persis bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan orang yang ngarang wajhul istidlal sendiri, enggak. Ini kan semuanya kan ayat, semuanya kan hadis. Ayat itu kan ada buku tafsirnya tidak? Ada tafsirnya. Tafsir salaf ada. Ya. Hadis ada syarahnya atau tidak? Ada syarah. Kita kembalikan kepada syarahnya para ulama yang hidup jauh sebelum zamannya Syekh Muhammad bin Wahhab. Dan ternyata apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak beda jauh dengan apa yang dibawakan oleh para ulama dahulu. Sehingga keliru kalau orang mengatakan Syekh Muhammad bin Wahhab ini membawa ajaran baru. Enggak. Beliau cuma meramu, ya, mengemas apa yang dibawakan oleh ulama-ulama sebelum beliau. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa menyelesaikan kitab tersebut. Baik. Beliau membawakan tafsir pertama Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yu'minuna bil Jibti. Qala Umar al-Jibtu as-sihru. Al-jibtu as-sihru. Berarti yu'minuna bil-jibti. Salah satu penafsiran adalah yu'minuna bis-sihri. Mereka mengimani sihir. Ini ayat dalam rangka untuk mencela kebiasaan ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi. Jadi antara kebiasaan jelek orang Yahudi adalah mereka percaya sihir. Percaya di sini maksudnya menggunakan sihir. Percaya itu bukan maksudnya kita meyakini adanya sihir. Kalau meyakini adanya sihir harus, karena memang sihir betul-betul ada. Meyakini di sini maksudnya adalah mereka menggunakan sihir. Kalau sekedar meyakini sihir ada, boleh atau tidak? Bahkan harus. Karena memang sihir itu ada kenyataannya. Realitanya ada, kita beriman tentang keberadaan sihir. Kalau orang-orang Yahudi, mereka bukan beriman tentang adanya sihir, tapi mereka menggunakan apa? Sihir. Yu'minuna bil jibti wat taghuti, at-taghut asy-syaitan. Ya, at-taghut asy-syaitan. Dan menarik untuk kita cermati di sini bagaimana al-jibtu ditafsirkan dengan sihir, at-taghut ditafsirkan dengan syaitan. Seakan-akan sihir itu adalah sebuah aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari apa? Setan. Paham tuh? Ya, sehingga digandengkan di sini antara jibti dengan apa? Taghut. Jibt adalah sihir, taghut adalah syaitan. Seakan-akan yang namanya sihir itu sebuah aktivitas yang tidak bisa dilepas dari campur tangannya siapa? Setan. Makanya qala Jabir, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawaghitu. Tawaghit jamak dari apa? Taghut. Kuhanun. Tawaghit salah satu penafsirannya adalah para dukun. Kana yanzilu alaihimus syaitan. Dukun-dukun yang setan datang turun membantu mereka. Fi kulli hayyin wahidun. Saat itu setiap kampung ada satu dukun. Ustaz, di kampung saya juga ada dukun. Ustaz, dukun apa dulu? Jangan-jangan dukun bayi. Dukun apa dulu? Jangan-jangan dukun pijet. Boleh enggak dukun bayi, dukun pijet? Boleh enggak? Boleh. Kalau aktivitasnya cuma bantu bayi, lahiran, bantu mijet, ada orang sleo, mijet itu enggak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini adalah dukun, ya, tukang sihir, yang suka menebak-nebak hal gaib. Itu yang dimaksud. Berarti dalam perkataan Jabir ini menunjukkan bahwasannya para dukun tukang sihir itu mereka memiliki kolaborasi dan kerjasama dengan siapa? Syaitan. Dan ternyata itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Tulis biar nanti antum punya pengetahuan yang luas tentang hal ini. Surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. 221 sampai 223. Nanti antum tulis sendiri, ambil dari Mushaf Al-Qur'an. Karena akan bacakan sekilas. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Maukah kalian ku beritahu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Setan itu akan turun kepada para pembohong, para pendusta yang banyak melakukan perbuatan dosa. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh setan-setan tersebut berupa kabar-kabar yang dicuri dari langit. Wa aktsaruhum kadhibun, padahal kebanyakan mereka adalah pendusta. Jadi bagaimana kok Ustaz, kok bisa ya tukang sihir, para dukun itu bisa nebak-nebak, oh ini tempatnya di sana, oh ini tempatnya di sana. Yo, mereka dapat info jin. Jadi mereka itu bukan informan, tapi info jin. Jadi mereka punya info jin mereka. Jadi dapat informasi dari jin, dari setan. Dan lagi-lagi setan itu tidak akan kasih informasi, tidak akan kasih informasi gratis. Ya, ada timbal baliknya. Ya, timbal baliknya adalah ritual-ritual kesyirikan. Ya, ritual-ritual kesyirikan. 6. Uktubu. Ayat ini menunjukkan. Ayat ini menunjukkan haramnya praktek sihir. Ayat ini menunjukkan haramnya praktek sihir dan tercelanya pelaku sihir. Ayat ini menunjukkan haramnya praktek sihir dan tercelanya pelaku sihir. Ikra. Barakallahu fiik. Kita pindah ke dalil berikutnya. Iqra' badahu. An Abi Hurairah. Halaman 369. Nah, dalil yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Al-mubiqat itu artinya yang membinasakan. Membinasakan siapa? Membinasakan pelakunya. Binasa di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Apa saja? Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Wahai Rasul, tujuh dosa besar itu apa? Qala asyirku billah. Yang pertama adalah syirik. Ya, kita sudah bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Wassihru. Apa yang kedua? Sihir. Subhanallah, Rasulullah SAW menyebutkan nomor dua sihir. Nomor pertama apa? Syirik. Dekat banget kan? Karena memang antara sihir dengan syirik itu memiliki hubungan yang sangat erat. Memiliki hubungan yang sangat erat. Orang yang berbuat sihir, agar sihirnya lancar, perlu melakukan kesyirikan. Satu apa? Syirik. Dua, sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq. Yang ketiga, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Apa? Membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Berarti ada yang dibenarkan oleh syariat. Ini sudah berapa ini? Tiga. Wa aklur riba. Apa aklur riba? Makan riba. Kalau enggak dimakan gimana? Buat beli mobil gimana? Boleh enggak? Yang haram makan riba atau menggunakan riba? Hah? Makan aja. Kalau buat bangun rumah, buat modal bisnis, sama. Kenapa pakai aklu? Kenapa pakai makan di sini redaksinya? Karena manfaat terbesar yang biasa dilakukan oleh orang saat itu dari riba adalah buat makan. Ya. Makanya, oleh karena itu dicontohkan di sini aklu. Bukan kok hanya aklu saja yang dilarang, bukan. Bukan hanya makan riba saja, makannya saja yang dilarang, enggak. Pokoknya menggunakan harta riba, ya, untuk beli mobil, untuk bangun rumah, untuk modal bisnis, itu semuanya dilarang. Ya, kecuali kalau harta riba itu diniatkan untuk dikeluarkan dalam rangka membersihkan diri. Itu pun digunakan untuk hal-hal yang hina, yang rendah. Untuk bikin selokan, untuk bikin apa? Septic tank, ya, pokoknya yang cocok dengan apanya? Dengan kotornya, sama-sama kotor. Ya, itu pun niatnya bukan sedekah, itu niatnya untuk membersihkan diri. Oke, ini sudah berapa ini? Empat ya? Empat apa lima? Empat. Lima, wa aklu malil yatim. Apa? Wa aklu malil yatim. Memakan hartanya anak yatim. Sama kayak sebelumnya. Kalau ada orang ngambil hartanya anak yatim buat beli motor baru, boleh enggak? Boleh enggak? Untuk kepentingan pribadi enggak boleh. Terus kenapa pakai aklu? Makan, karena rata-rata saat itu orang menggunakan harta anak yatim untuk apa? Makan. Bukan berarti yang dilarang hanya makan harta anak yatim saja, bukan. Tapi termasuk penggunaan yang tidak dibenarkan syariat. 6. Wattawalli yawmaz zahfi. Apa itu? Kabur saat perang, saat jihad. Wattawalli yawmaz zahfi, kabur saat jihad. Dan itu memang efeknya kan dahsyat. Bisa ketika ada yang kabur satu, bisa nulari yang lain. Ya, bisa nulari, menulari yang lainnya. Yang lainnya ikut apa? Kabur. Ya. Dan memang itu luar biasa, itu butuh mental kuat. Bagaimana tidak butuh mental kuat? Tahu-tahu ada kepala gelundung di depan dia. Lepas dari tubuhnya itu kan. Ya, itu kan serem gitu ya. Nah, maka disitulah membutuh keberanian, betul. Jihad itu membutuhkan kekuatan iman, keberanian. Ya. Dan para sahabat Nabi SAW, mereka telah memberikan contoh yang dahsyat tentang keberanian dalam hal itu. Oh, ada sebagian orang nyembelih ayam aja gak berani. Nyembelih ayam. Gak berani. Lihat darah ngucur gitu langsung semaput. Masya Allah. Kemarin pas kurban pada nyembelih gak? Siapa yang nyembelih kemarin pas kurban? Ustaz. Ana usul ini, santri yang suruh nyembelih. Ya, santri yang suruh nyembelih. Aduh, gimana Ustaz? Besok kurban ana pulang aja, Ustaz. Latihan. Antum nanti kalau pulang, antum tamatan pesantren dianggap sudah bisa nyembelih. Gimana pulang antum enggak bisa nyembelih? Ya. Udahlah, ana tak nyekeli buntute. Ya Allah, santri terima no nyekeli buntut ya. Latihan. Ya, tentu yang senior-senior ya. Jangan yang masih kecil-kecil. Ya, yang besar-besar latihan. Anak di mana di Tunas Ilmu? Anak gilir itu. Digilir. Ya, ada yang nyembelih sambil kayak gini, pokoknya harus ya. Harus. Ya. Ada yang gemeteran gitu, ya, enggak apa-apa. Tapi ada briefingnya dulu. Ada apa? Briefingnya dulu. Jadi ada briefing malamnya, ya itu ada briefingnya dulu, tekniknya menyembelih bagaimana. Terus praktek, datang ke kambingnya. Ini kambing yang kamu akan sembelih, ayo kenalan dulu. Ya, ini besok kamu mau nyembelih kambing ini. Latihan merubuhkan dulu. Sehingga enggak ujuk-ujuk langsung terjun bebas tanpa modal, enggak. Mau ini kambingnya orang kok sembarangan, ya enggak. Dikasih pelatihan dulu, nyembelih dulu. Ya kalau perlu pelatihan dulu, dimulai dari nyembelih ayam dulu. Ya, jadi kalau pas lagi waktunya jadwal masak itu beli ayamnya, jangan yang sudah apa? Jangan yang sudah mati, beli ayam yang masih hidup, nanti latihan nyembelih ayam. Tuh nyembelih ayam aja enggak berani, gimana nyembelih kambing, apalagi nyembelih sapi. Gimana? Ya. Melatih mental. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang keenam. Yang ketujuh, yang terakhir, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Qadhfu itu adalah menuduh. Menuduh apa? Menuduh zina. Siapa yang dituduh? Al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat. Wanita mu'minah yang terhormat. Wah, itu dosa besar. Wong wanita baik-baik, terhormat, mu'min. Kok dituduh berzina? Makanya orang yang menuduh itu, dia akan binasa di dunia dan di akhirat. Ini 7 dosa besar. Salah satunya adalah sihir. Uktubu. Hadis ini menunjukkan bahwa sihir termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. Hadis ini menunjukkan bahwa sihir termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan bahwa sihir termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya di dunia dan akhir. Iqra. Ahsanta. Baik, sekarang kita baca dalil yang terakhir. Naam, wa an jundub sampai terakhir. Naam, wa an jundub. Iqra. Terus. Ini adalah dalil yang terakhir. Mari kita baca dalilnya. Dalil itu wa'an jundubin marfu'a. Wa'an jundubin marfu'a. Marfu'a itu berarti ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Haddus sahiri dharbatun bisayf. Hukuman tukang sihir itu adalah hukuman mati. Hukuman buat tukang sihir adalah hukuman mati. Rawahu At-Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mauquf. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini yang sahih adalah mauquf dari perkataannya siapa? Jundub. Ya, dari perkataannya Jundub. Terus wa fi sahihil Bukhari an Bajalata ibni Abadah qala kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menulis instruksi kepada para bawahannya, kepada para pegawainya, aniktulu kullas sahirin wasahirah. Eksekusilah para tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Qala faqatalna thalatha sawahir. Kata Bajalah Ibnu Abadah, maka kami pun mengeksekusi 3 tukang sihir. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, dari Hafsah radhiyallahu anha, siapa Hafsah? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha. Hafsah memerintahkan untuk mengeksekusi seorang pembantu beliau. Ya, budak beliau yang menyihir beliau. Fakutilat, akhirnya dieksekusi. Wa kadzalika sahha an Jundub, begitu pula sahih telah diriwayatkan dari Jundub, qala Ahmad an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari berapa sahabat? 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini inti dari asar-asar ini dan hadis ini adalah bahwa hukuman yang layak untuk tukang sihir adalah apa? Hukuman mati. Wah, Ustaz, serem Ustaz. Iya. Karena efek yang mereka timbulkan juga serem. Masya Allah, kalau antum baca bagaimana korban-korban sihir, itu luar biasa. Ya. Ada yang gak bisa tidur bertahun-tahun. Ada yang kesakitan bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya. Ada yang sampai mati. Ya. Gara-gara apa? Sihir. Ada yang cerai antara suami dengan istri. Ya. Ada yang difitnah gara-gara sihir, macam-macam. Jadi yang dilakukan oleh tukang sihir ini adalah kejahatan luar biasa. Sehingga kiranya layak seandainya mereka dijatuhi hukuman mati. Karena kejahatan mereka yang juga super mengerikan efeknya. Super dahsyat keburukannya. Ya. Namun yang perlu dikasih baris bawah di sini adalah bahwa yang berhak untuk mengeksekusi siapa? Pemerintah yang sah. Jadi eksekusi hukuman mati itu bukan dikembalikan kepada rakyat biasa. Kalau dikembalikan kepada rakyat biasa, apa yang terjadi? Chaos. Apa chaos? Chaos itu chaos. Terjadi apa? Huru hara. Masih ingat ketika anak di pondok itu ada peristiwa Banyuwangi? Ingat gak? Ingat tahun berapa itu ya? Tahun? 99, 98, 99 gitu ya. Itu kan pemicunya isu apa? Dukun santet. Itu tukang sihir. Isu tentang dukun santet. Cuman saat itu ya terlepas ada modus, ada operasi apa, terlepas dari itu semua, tapi kan yang terangkat adalah isu dukun santet, tukang sihir. Tapi penanganannya dikembalikan kepada masing-masing orang. Wah, akhirnya chaos yang terjadi. Berapa orang yang terbunuh? Dan yang terbunuh itu ternyata tidak sedikit bukan hanya apa? Tukang sihir, guru ngaji, guru TPQ. Di masa-masa seperti itu, fitnah seperti itu kan mudah sekali untuk menyulut emosi. Hanya sekedar ada isu dikit. Oh, saya disantet sama anu. Langsung itu warga gemrutuk. Digerutuk itu rumahnya orang yang tertuduh tersebut. Padahal dia cuma guru ngaji, guru TPQ. Dia mau bilang saya enggak. Kalau orang sudah emosi, bilang enggak malah tambah beringas. Oh enggak, banyak ngomong, pok. Akhirnya terjadilah banyak orang mati. Saat itu padahal dia bukan tukang sihir. Ya. Maka walaupun di dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahwa tukang sihir itu hukumannya adalah hukuman mati, tapi yang berhak mengeksekusi bukan sembarang orang. Yang berhak mengeksekusi adalah pemerintah yang sah. Uktubu. Hadis dan asar. Hadis dan asar ini menunjukkan bahwa tukang sihir layak dijatuhi hukuman mati. Tukang sihir layak dijatuhi hukuman mati. dan yang berhak mengeksekusi dan yang berhak mengeksekusinya adalah pemerintah yang sah. Dan yang berhak mengeksekusinya adalah pemerintah yang sah. Saya ulangi dari awal. Hadis dan asar ini menunjukkan bahwa tukang sihir layak dijatuhi hukuman mati. Dan yang berhak mengeksekusinya adalah pemerintah yang sah. Iqra. Apa artinya eksekusi? Yang menjalankan hukuman tersebut. Ya. Baik, kita akan lanjutkan insyaallah nanti jam 8 biidznillah sampai jam 9. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.